Mitra Bisnis Kwi Kian Gi membenarkan, hingga saat ini kualitas pendidikan dasar dan menengah serta kualitas sumber daya manusia Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Dan untuk membahas seperti apa kualitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi nasional di mata Kwi Kian Gi, apakah juga tertinggal dengan negara-negara tetangga di sekitar kita, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, seperti apa Bapak melihat kualitas pendidikan nasional di tingkat perguruan tinggi? Nah sekarang kalau berbicara mengenai perguruan tinggi, wah itu saya bisa bicara langsung. Dari tangan pertama, saya mengelola 25 tahun perguruan tinggi dan di IB-nya ya, yang sekarang menjadi nama saya sendiri. Tapi sebelum itu, sejak 68 kan saya sudah terlibat di dalam Yayasan Trisakti, mendirikan Institut Manajemen Prasetya Mulia, segala. Dan dalam rangka itu, saya kan kontak-kontak di mana-mana. Di Eropa, di Amerika, segala, berbicara dengan para guru besar dan saling membanding literatur segalanya. Maksudnya, ya payah, ya berantakan sama sekali, udah. Saya selalu mengatakan ini perguruan tinggi di sini SMA Plus sebetulnya. Ya, SMA Plus sebetulnya. Kenapa Bapak menilainya seperti SMA Plus? Ya, karena mutunya seperti itu. Hanya bisa menyebut nama, tapi kalau ditanya isinya apa, berantakan. Dan di sini ribuan perguruan tinggi, terus kemudian ya ada yang ruko, ada yang di pinggir jalan, ada yang di Majalengka gitu. Tapi laku keras, jadi sifatnya menjual ijazah sudah. Itu ancur-ancuran deh kalau soal pendidikan di sini mutunya. Jadi dari situ kelihatan bahwa faktor yang paling utama kalau korupsi itu diberantas, dikurangi sangat-sangat signifikan ya dengan sendirinya semua sektor membaik, termasuk pendidikan dengan sendirinya. Lantas, apakah lembaga pendidikan di level dasar serta menengah kita juga cenderung hanya menjual ijazah, Pak Kwik? Menurut saya ya, sifatnya iya, kecuali ada sekolah-sekolah menengah yang, misalnya kalau saya nyebut nama, saya tidak bisa membayangkan kalau itu tidak bagus dan jujur adalah Canisius. Makanya Canisius kan diminati luar biasa dan susah sekali masuknya. Itu satu contoh saja yang paling terkenal, tapi yang begitu-begitu ya ada gitu. Tetapi kalau dinyatakan dalam persentase seluruh Indonesia ya mayoritasnya banyak yang rusak. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.